Saya cukupkan dulu untuk kajian kita hari ini. Ini ada ayat-ayat minta doa diampuni dosa. Ya, ada urutannya. Ada doa disembuhkan dari penyakit, ada macam-macam. Silakan keluarkan di ayat Quran. Kalau nanti ada yang mau bertanya, tuliskan saja pertemuan selanjutnya. Kalau ingin ditanyakan nanti saya jawab beberapa doa-doa yang langsung dari Qurannya. Ya, misal saya bacakan cepatnya. Misal saja, misal ada doa kesulitan dalam pekerjaan, aktivitas sampai tingkat tertingginya. Itu ada di Quran surah ke-21 Al-Anbiya di ayat ke-87 sampai ayat ke-88. Bahkan ayat 88-nya sudah mengatakan wakadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman memiliki persoalan yang sama, itu kami akan bereskan, akan tuntaskan. Ya. Itu kisah Nabi Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus. Ikan paus dimasuk ke perut ikan paus, di dalamnya berada dalam kegelapan. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu doanya, itu doanya. Doa dalam kesulitan yang sangat sulit. Sangat sulit, ya, sangat gelap, ya. Makanya jawaban Qur'annya fakasyafna lahu minal ghammi, ya, kami bebaskan dia dari kegelapan, ya. Aneh ini, maaf sedikit ya, aneh minta dibebaskan dari perut ikan paus tapi jawaban Qur'annya dibebaskan dari kegelapan, ya. Kalau masuk perut ikan paus gelap tidak? Pernah masuk? Nah, belum. Poinnya gelap, sulitnya sulit, berat, ya, luar biasa. Itu poinnya di situ. Jadi ada orang-orang walaupun tak masuk ke perut ikan paus mengalami situasi yang gelap, sulit, ya. Sampai mungkin dia berkata Al-Baqarah 214, mungkin ada yang berkata, ya Allah, kapan pertolongan kau akan tiba, kenapa mesti saya, why me? Kata Allah, why not, kenapa tidak, kamu yang siap, ya. InsyaAllah, maka anda bisa membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tapi bacakan seperti Yunus membacakannya. Maka Allah jawab, wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang kesulitan dalam keturunan, ayat 89-nya sampai ayat 90 itu ada. Quran surah 3 ayat 38 sampai dengan 39-nya itu ada. Yang anaknya ingin cepat paham dalam belajar, pinta, naik prestasinya, itu ada juga. Di At-Taubah 122, di Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ya. Ada semua. Baik, saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Baik, untuk informasi saja, yang pertama untuk kajian selanjutnya di tahun depan, ya, karena kita akan terpisah selama setahun ya, cukup lama dari sekarang. Tahun depan Januari insyaallah akan disambung ke hari Sabtu, ya, Sabtu pekan ketiga ya, di setiap pekan ketiga jam 8 insyaallah kurang lebih kita mulai. Dan saya dari situ langsung ke Bandung, jadi mungkin yang dari Bandung juga bisa ketemu ya untuk di sana. Tanya itu yang pertama. Yang kedua, bila Bapak Ibu membutuhkan materi-materi yang sifatnya tidak terkait dengan topik ini, ya, baik video atau apa, itu bisa hubungi staff kami, ada Mas Rizwan yang ikut setiap kajian. Nanti bisa dikirimkan ya, baik dalam bentuk video atau harddisk dititipkan, nanti setiap kesini kita bisa berikan. Ya, atau bisa diakses di web kami di Quantum Akhyan Institute. Jadi ada kajian-kajian runtut di situ. Ya, ada tentang sholat, ada macam-macam, dan tazkiyah nafas, nanti bisa diambil di situ. Itu gratisnya, tidak ada biaya apapun. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah, saya akan langsung buatkan buku khusus untuk pegangan, pedoman. Dan selanjutnya nanti akan ditempelkan silabus di situ ya, supaya terarah bahasan kita, insya Allah. Baik, ini file sudah copy di sini kalau ingin didapatkan. Ini sampai kajian terakhir masih ada ini. Nah, ini silakan saja, ini sudah hak milik bersama, silakan di copy. Kalau mau dibawa juga dipersilakan. Ini sudah di copykan di sini punyanya DKM. Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.